Satu dari sekian temanku. Kau simpan dulu kenangan manisku di dalam kalbumu. Kau hanya satu di antara pilihan hatiku. Kaulah dia, dia yang selalu ku rindu. Rindu-rindu yang kau pendam selama ini kini berbunga kembali, mak simfoni. Simfoni rindu menghias kalbuku, kini telah berada di sampingku. Di antara pilihan hatiku, kaulah dia.